إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم جميعا. Sekarang kita masuk pada Al-Majlisus Thalith Ashar, majelis yang ke-13. Fi adabi qiraatil Qur'an, tentang adab-adab membaca Al-Qur'an. Di sini Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, beliau menyebutkan sebanyak 7 adab bagi seorang muslim yang hendak membaca Al-Qur'an dan sedang membaca Al-Qur'an. Qala Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, ikhwani, saudara-saudaraku, inna hadzal Qur'an alladzi baina aydikum tatlunahu wa tasma'unahu wa tahfadunahu wa taktubunahu huwa kalamu rabbikum rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Qur'an ini yang ada di tengah-tengah kalian wahai kaum muslimin, yang biasa kalian baca, biasa kalian dengar, biasa kalian hafal, dan biasa kalian tulis, merupakan kalam Rabb kalian, Rabbul Alamin, Rabb alam semesta. Wa ilahil awwalin wal akhirin, yang merupakan kalam, ucapan, sesembahan orang-orang yang pertama, generasi pertama dan generasi terakhir. Wa huwa habluhul matin, dan Al-Quran merupakan tali agama Allah yang paling kokoh. Wasiratul mustaqim, dan kalamullah Al-Qur'an merupakan jalannya Allah yang lurus. Wa huwa dzikrul mubarak wan nurul mubin, dan Al-Qur'an merupakan zikir yang diberkahi dan cahaya yang nyata, cahaya yang jelas. Takallama Allahu bihi haqiqatan 'alal wasfil ladzi yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Al-Quran sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan sifat yang pantas untuk keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa alqahu ala Jibrilil amin. Wa alqahu ala Jibrilal amin. Ahadil malaikatil kiramil muqarrabin. Dan Al-Qur'an Allah berikan kepada Jibril al-Amin yang terpercaya. Salah satu para malaikat yang mulia dan dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa nazala bihi ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam liyakuna minal mundzirin bilisanin arabiyyin mubin. Yang Al-Qur'an Allah turunkan kepada hati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Al-Qur'an menjadi peringatan dengan menggunakan bahasa Arab yang jelas. Wasafahullahu bi awsafin adzimah litu'azzimuhu wa tahtarimuhu. Dan Allah mensifatkan Al-Quran dengan sifat-sifat yang agung agar kalian mengagungkan Al-Quran dan kalian menghormati Al-Quran. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-185, syahrul ramadhan alladhi unzila fihil Quran hudalin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran sebagai penjelas bagi manusia, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas berupa petunjuk dan pembeda antara Al-Haq dan Al-Batil. Ikhwani wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pengantar majelis yang ke-13 dari kitab Majelis Syahrul Ramadan karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, fi adabi qiraatil Quran, tentang adab-adab membaca Al-Quran, barakallahu, di sini diambil faedah bahwasanya Al-Quran yang ada pada tangan-tangan kaum muslimin yang biasa dibaca, didengar, dihafal, ditulis merupakan kalamullah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Al-Quran merupakan tali agama Allah yang paling kuat dan merupakan petunjuk yang lurus. Kemudian barakafikum, Al-Quran yang merupakan kalamullah, kalam Allah, ucapan Allah, firman Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memfirmankan Al-Quran itu secara hakikatnya, sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Benar-benar ada suaranya, ada huruf-hurufnya, bukan kalam nafsani, ucapan kretekan yang kemudian tiba-tiba barakafikum masuk ke dalam hati Nabi tanpa ada suara, bukan. Dan Nabi barakafikum mendapatkan kalamullah, mendapatkan firman Allah terkadang melalui malaikat Jibril langsung dalam wujud aslinya, dan terkadang barakafikum melalui mimpi, dan terkadang langsung Allah subhanahu wa ta'ala perdengarkan dalam keadaan para sahabat tidak mengetahui, tidak mendengar, di malam hari yang sangat dingin, dan Nabi ketika itu berkeringat ketika mendengar Al-Quran. Kemudian barakafikum, Al-Quran diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di antara faedah dari pengantar ini barakallahu, bahwasanya Al-Qur'an berbahasa Arab yang jelas. Jelas-jelas bahasa Arab, bukan bahasa Romawi, Persia, Yahudi atau yang lainnya barakallahu. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin membawakan banyak dalil yang di situ menunjukkan tentang keutamaan-keutamaan Al-Qur'an. Di antaranya Al-Qur'an akan Allah jaga. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun." Surat Al-Hijr ayat ke-9. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan adz-dzikr, yakni Al-Qur'an, dan kamilah yang akan menjaganya. Dan banyak lagi barakakum dari sifat-sifat Al-Qur'an. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan, "Fahadhil awsaful azimah al-kathirah allati naqalnaha wa ghayruha mimma lam yanqulhu tadullu kulluha ala adamati hadzal Qur'an wa wujubi ta'zimihi wa ta'addubi inda tilawatihi wal bu'di hali qira'atihi anil husi wal la'bi." Inilah sifat-sifat Al-Qur'an yang agung, dan banyak kami nukilkan padanya dari apa yang barakakum tidak kami nukilkan pada selainnya. Ini semuanya menunjukkan keagungan Al-Qur'an dan menunjukkan wajibnya mengagungkan Al-Qur'an dan beradab ketika membaca Al-Qur'an, dan wajibnya untuk menjauhi sikap-sikap bermain-main dan meremehkan ketika membacanya. Kemudian beliau menyatakan, "Famin adabit tilawah," dan di antara adab membaca Al-Qur'an, adab yang pertama, "Ikhlasun niyah lillahi ta'ala fiha," mengikhlaskan niat lillahi ta'ala ketika membaca Al-Qur'an. "Li'anna tilawat al-Qur'ani minal ibadatil jalilah." Kenapa demikian? Harus mengikhlaskan membaca Al-Qur'an. Dikarenakan membaca Al-Qur'an merupakan ibadah yang agung. "Kama sabaqa bayanu fadliha," sebagaimana telah lewat penjelasan tentang keutamaan Al-Qur'an. "Wa qad qala Allahu ta'ala," dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengingatkan kita semua dalam surat Ghafir ayat ke-14, "Fad'allaha mukhlishina lahuddin," maka berdoalah kepada Allah dengan penuh mengikhlaskan untuknya agama ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Az-Zumar ayat kedua, "Wa qala," Allah berfirman, "fa'budillaha mukhlishan lahuddin," maka beribadahlah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini kepadanya. Jadi dikarenakan membaca Al-Qur'an merupakan ibadah, maka barakakum beribadah kepada Allah dengan banyak jenisnya, banyak macamnya, barakakum wajib mengikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. "Wa qala ta'ala," dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Surat Al-Bayyinah ayat kelima. Dan mereka tidak diperintah melainkan agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama yang lurus ini untuknya. Wa qala an-nabi alaihi salatu wassalam, dan nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, Iqra'ul Qur'an wa bataghu bihi wajhallahi azza wajal. Bacalah Al-Qur'an dan mengharaplah wajah Allah azza wajalla ketika membaca Al-Qur'an. Min qabli ayatiya qaumun yuqimunahu iqamatal qadhi yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunah. Yang pertama yata'ajjalunahu pakai ain, yang kedua wa la yata'ajjalunahu pakai hamzah. Bacalah Al-Qur'an dan haraplah wajah Allah ketika membaca Al-Qur'an sebelum datang sebuah kaum yang mereka ketika membaca Al-Qur'an mereka membaca dengan sebenar-benar bacaan, namun yata'ajjalunahu wala yata'ajjalunah, namun mereka yata'ajjalunah ketika membaca Al-Qur'an mengharapkan pahala atau balasan barakah fikum atau mengharapkan sesuatu dari dunia. Wala yata'ajjaluna, namun tidak mengharapkan pahala untuk akhiratnya. Rawahu Ahmad. Wa makna yata'ajjalunahu, dan makna yata'ajjalunahu dengan ain yatlubuna bihi ajrad dunya. Dia membaca Al-Qur'an namun dia menginginkan pahala, menginginkan balasan di dunia. Barakallahu fiikum. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang dimaksudkan di sini barakallahu fiikum, dia membaca Al-Qur'an niatnya bukan ikhlas lillahi ta'ala, namun niatnya lid dunya, untuk dunia. Maka pada hadis ini barakallahu fikum, ya, di situ ada celaan bagi orang yang ketika membaca Al-Qur'an dia tidak menginginkan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dia ketika menjadi qori dengan suaranya yang enak, dengan kemampuannya yang barakallahu fikum tidak diragukan lagi, diakui oleh banyak orang, terkhusus ahlul qura, orang-orang yang ahli qiraah, mereka mengakui kemampuannya. Namun dikarenakan barakallahu fikum dia membaca Al-Qur'an, entah dilombakan atau diundang untuk acara tertentu kemudian diamplopi, atau barakallahu fikum dia sudah, ya, memberi target atau memberi, ya, memasang tarif terlebih dahulu berapa yang harus diberi oleh pihak yang mengundang. Maka semacam ini barakallahu fikum masuk dalam ancaman hadis ini, ya, dia adalah kaum yang tercela. Maka adab yang pertama dalam membaca Al-Quran, dia harus ikhlas lillahi ta'ala. Dan ikhlas itu ada kalanya sebelum beramal, ada kalanya ketika beramal atau sedang beramal, ada kalanya setelah beramal. Sebelum beramal harus ikhlas, membaca Al-Quran harus lillahi ta'ala. Jangan membaca Al-Quran dalam rangka untuk ngetes kemampuan dirinya. Barangkali nanti setelah dilombakan atau ketika perlombaan sudah siap benar-benar matang. Atau dia tidak ikhlas di tengah-tengah ketika membaca Al-Quran, muncul riya. Atau tidak ikhlas setelah selesai membaca Al-Quran, barakafikum, dia muncul sum'ahnya, ingin memperdengarkan kepada orang lain bahwasanya saya tadi membaca ini dan itu, yang niatnya barakafikum bukan untuk mengajarkan orang lain tentang keutamaan membaca Al-Quran, namun dia niatnya adalah untuk mengharapkan pujian manusia. Maka barakafikum, adab yang pertama ini merupakan adab yang paling penting sebelum masuk pada adab-adab yang setelahnya. Karena adab yang pertama merupakan aslul ibadah. Barakallahu'alaikum. Asal sebuah ibadah, pondasi sebuah ibadah, yakni ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian adab yang kedua, wa min adabiha, dan diantara adab membaca Al-Quran, ayyaqra'a biqalbin hadir yatadabbaru ma yaqra'u wa yatafahhamu ma'aniyahu wa yakhsha'u inda dhalika qalbuhu wa yastahdiru bi anna Allah yukhatibuhu fihi hadzal Qur'an li annal Qur'ana kalamullahi azza wa jalla. Adab yang kedua, hendaknya dia membaca Al-Quran dengan hati yang hadir. Hati yang fokus dengan mentadabburi apa yang dia baca. Dengan memahami makna-maknanya. Dan khusyuk ketika membaca pada hatinya. Khusyuk hatinya ketika membaca. Dan ketika membaca dia menghadirkan perasaan bahwasanya Allah ya dulunya pernah memfirmankan Al-Quran ini, dikarenakan Al-Quran merupakan kalamullah azza wa jalla. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an, adab yang kedua adalah seseorang membaca Al-Quran dengan hati yang khusyuk, yang tidak lalai, fokus dan tadabbur ketika membaca Al-Quran dan berusaha memahami makna-maknanya. Barakallahu. Ini adab yang kedua. Barakallahu. Dan memang secara kenyataan beda. Semata-mata membaca Al-Quran, apalagi tidak tartil, cepat, barakallahu'alaikum, cepatnya ternyata tidak memenuhi hak-hak Al-Quran. Huruf-hurufnya, barakallahu'alaikum, ya, makhrajnya, hukum-hukumnya. Maka beda, perbedaan antara orang yang membaca Al-Quran dengan tadabbur, barakallahu'alaikum, apalagi dipahami maknanya, dengan yang asal membaca barakallahu. Kemudian adab yang ketiga, wa min adabiha, dan di antara adab ketika membaca Al-Qur'an, ayyaqra'a ala taharah. Ketika membaca, hendaknya dia membaca ala taharah, dalam keadaan memiliki wudhu suci. Kalau dia berhajat besar, berarti taharahnya dengan irtisal atau ghusl, dengan mandi. Kalau hajat kecil, maka barakallahu'alaikum, dengan berwudhu atau tayammum apabila tidak mendapati air atau ketika sakit. Li'anna hadza min ta'zimi kalamillahi azza wa jalla. Dikarenakan Al-Qur'an ini barakakum, yang dibaca dalam keadaan suci bagi seseorang yang akan membaca merupakan bentuk pengagungan terhadap kalamullah azza wa jalla. Wala yaqra'ul qur'ana wa huwa junub, dan tidak sepantasnya dia membaca Al-Qur'an dalam keadaan junub, dalam keadaan barakakum berhadas besar, tidak sepantasnya. Walaupun di sini ada perselisihan di kalangan para ulama barakakum, namun jumhur mayoritas para ulama termasuk al-a'immatul arba'ah, empat imam barakakum ahli fikih barakakum, mereka berpendapat ya bagi orang yang junub ya hendaknya tidak menyentuh atau memegang Al-Qur'an. Hatta yaghtasila in qadira 'alal ma' aw yatayammamu in kana 'ajizan an isti'malil ma' limaradin aw 'adam. Maka selayaknya bagi orang yang junub tidak membaca Al-Qur'an sampai dia mandi, yakni mandi junub. Apabila dia mampu dengan menggunakan air atau dengan tayamum, bagi dia yang lemah untuk menggunakan air karena sakit ya sangat dingin, mungkin di musim yang dingin, atau memang banyak anggota tubuh yang tidak boleh terkena air, mungkin dikarenakan sedang sakit kulit atau kecelakaan, au adam, atau dia bertayamum dikarenakan tidak mendapati air. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Orang yang junub kalau dia tidak mendapati air, maka bagaimana mandi junubnya? Apakah kemudian mengambil gayung, kemudian menyerok tanah ya atau lumpur barakakum, bagi orang yang tidak tahu, kemudian dia menghamburkan ya seluruh debu atau tanah ke seluruh badannya. Nah, maka tidak demikian barakakum, namun dia cukup dengan cara bertayamum sebagaimana cara bertayamum barakakum, maka dia meniatkan untuk mandi junub. Lalu apabila datang air ya barakakum setelah dia mandi junub, nah, disinilah ada perselisihan para ulama apakah dia harus mandi atau tidak barakakum. Namun yang rajih insyaallah dia mandi. Adapun sholat yang dia melakukan dengan tayamum tidak perlu diulang barakakum, kecuali apabila belum keluar dari waktunya, maka di situ ada pilihan. Walil junubi ayat kurallaha wa yada'uhu wa yada'uahu bima yuwafiqul qur'ana idha lam yaqsudil qur'an. Dan boleh bagi orang yang junub dia berzikir kepada Allah atau berdoa kepada Allah dengan apa yang mencocoki Al-Qur'an, idza lam yaqsudil Qur'an, namun dia tidak memaksudkan membaca Al-Qur'an. Walaupun di situ disebutkan dalam Al-Qur'an zikir, doa, namun dia tidak memaksudkan untuk membaca Al-Qur'an bagi orang yang junub. Mislu ayyakula, semisal ucapan dia la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Au yaqul, atau ucapan rabbana la tusyrik qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini semuanya disebutkan dalam Al-Qur'an, namun barakakum itu adalah doa. Ya. Dan juga merupakan zikir kalau dia tidak memaksudkan, tidak meniatkan membaca Al-Qur'an walaupun yang dibaca masuk dalam Al-Quran, tertera dalam Al-Quran, maka tidak mengapa. Ini menurut pendapat Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ini barakallahu fikum adalah adab yang ketiga. Kemudian adab yang keempat. Wa min adabiha, dan di antara adab membaca Al-Qur'an, alla yaqra' al-Qur'ana fil amakin al-mustaqdirah aw fi majma'in la yunsatu fihi liqira'atihi, li anna qira'atahu fi mithli dhalik ihanatun lahu. Adab yang keempat barakallahu fikum, dia tidak boleh membaca Al-Quran di tempat-tempat yang dianggap kotor. Awi majma'in, atau di tempat keramaian, la yunsatu fihi liqira'ati, yang tidak bisa ditenangkan, didiamkan pada tempat tersebut karena adanya bacaan Al-Quran. Misalkan tempatnya ramai, kita baca Al-Quran, mungkin keras. Sementara ada anjuran, bahkan sebagian ulama berpendapat wajib, ketika Al-Quran diperdengarkan, dia harus diam, tidak menyibukkan diri, namun dia istimak, mendengarkan dengan fokus terhadap Al-Quran tersebut. Maka ketika tempat tersebut yang gaduh, ramai, barakallahu fikum, tidak bisa ditenangkan, maka kita tidak boleh membaca Al-Quran di situ, barakallahu fikum, minimalnya makruh. Ya. Kenapa tidak boleh? Li'anna qira'atahu fi mithli dzalik ihanatun lahu. Karena membaca Al-Quran di tempat semisal itu, tempat yang dianggap kotor, di tempat sampah, di tempat pembuangan, toilet, barakallahu fikum, atau tempat-tempat kotor yang bukan najis secara hakiki, namun kotor secara perbuatan, tempat karaoke, kompleks-kompleks laki-laki hidung belang, barakallahu fikum. Wala yajuz, karena hal itu merupakan penghinaan terhadap Al-Quran. Wala yajuz, dan tidak boleh. Ayyakra al-Qur'ana fi baitil khala, seseorang membaca Al-Quran di toilet atau rumah pembuangan. Wa nahwihi, atau semisalnya. Mimma u'iddalit tabawul, dari tempat yang dipersiapkan untuk tempat buang air kecil. Awit tagawud, atau tempat yang dipersiapkan untuk buang air besar. Li'annahu la yaliqu bil Qur'anil Karim, dikarenakan hal itu tidak pantas terhadap Al-Quran untuk dibacakan di tempat tersebut. Barakallahu fikum. Jadi ini diantara adab yang berikutnya, ya, adab yang keempat. Tidak boleh membaca Al-Quran berhukum di tempat-tempat yang dianggap kotor, atau tempat-tempat yang padanya bisa teranggap Al-Quran itu dihinakan. Membaca di tempat keramaian, ya, guyon sana guyon sini di pinggirnya, ya, berhukum, maka seakan-akan Al-Quran, ya, tidak dimuliakan. Maka ini tidak boleh. Barakallahu. Kemudian adab yang kelima. Wa min adabiha, dan di antara adab membaca Al-Qur'an, ayyasta'idza billahi minasyaitonir rajim. Ketika membaca Al-Qur'an, dia beristiazah, meminta tolong kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. inda iradatil Qur'an, ketika hendak membaca Al-Qur'an. Jadi membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim barakafikum itu bukan di tengah-tengah membaca Al-Qur'an, tapi sebelum membaca Al-Qur'an. Dalilnya surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat ke-97. Raihan. Apa? Nahl, nahlun apa artinya? Lebah. Barakallahu. Nah. Dalam surat An-Nahl ayat ke-98. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an." Dan apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an. Kalimat idza dalam bahasa Arab, apabila bertemu fi'il madhi, maka bermakna barakafikum, bermakna sebelum, ya, istiqbal, bermakna istiqbal. Fasta'id billah minasyaitonir rajim, maka sebelum engkau membaca Al-Quran, hendaknya engkau berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kenapa kita harus berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk? Li'alla yasuddahu syaitanu anil qira'ah au kamaliha. Agar setan tidak menghalangi dirimu ketika membaca Al-Quran. Hendak membaca Al-Quran. Atau tidak menghalangi dirimu dari menyempurnakan membaca Al-Quran. Barakallahu. Mungkin dia sebelum membaca Al-Qur'an memang membaca ta'awud. Barakallahu. Walhamdulillah. Terkadang bisa disempurnakan sampai selesai dan tidak lalai hatinya. Terkadang apabila barakallahu seseorang ketika membaca Al-Qur'an dia lupa, tidak ta'awud kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Maka terkadang nanti membaca Al-Quran sambil sibuk dengan HP. Ya, barakakum. Maka syaitan di sini barakakum. Kata asy-syekh, li'alla yasuddahu syaitanu anil qira'ah au kamaliha. Agar setan tidak menghalangi seseorang ketika membaca Al-Quran. Atau menghalangi dari menyempurnakan Al-Quran. Baca Al-Quran sambil ada SMS atau WA, sambil dibaca, dilihat. Barakallahu. Tidak fokus. Ya. Barakallahu. Maka ini tidak baik. Ini adab yang kelima adalah ta'awud sebelum membaca Al-Qur'an. Adapun basmalahnya bagaimana? Wa ammal basmalah. Fa in kana ibtida'u qira'atihi min athna'is surah fala yubasmil. Adapun membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, apabila membaca atau permulaan membaca Al-Qur'annya barakafikum itu di tengah-tengah surat, atau dia ingin memulai membaca Al-Qur'an namun yang hendak dia baca itu pertengahan surat bukan awal surat, seperti awal Al-Fatihah, awal Al-Baqarah. Misalkan barakallahu'alaikum dia sudah di tengah-tengah surat Al-Baqarah. Atau di tengah-tengah surat Amma Yatasa'alun. Intinya di pertengahan surat. Fala yubasmil. Maka tidak perlu basmalah. Wa ingkana min awalis surah. Namun apabila dia membaca Al-Quran dari awal surat, fal yubasmil, maka hendaknya dia membaca basmalah. Surat An-Nas, Al-Ikhlas, sebelum membaca Amma Yatasa'alun dari awal. Illa fi surat At-Taubah, kecuali surat At-Taubah. Membaca surat At-Taubah dari berkumpul awal. Fa'innahu laysa fi awaliha basmalah. Maka tidak perlu baca basmalah karena pada awal surat At-Taubah tidak ada basmalahnya. Li'anna sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dikarenakan para sahabat, semoga Allah meridhai mereka semuanya, askala alaihim hina kitabatis al-mushaf hal hiya suratun mustaqillah au baqiyatul anfal. Dikarenakan para sahabat merasa mengganjal bagi mereka tatkala hendak menulis mushaf, ketika sampai pada surat At-Taubah, apakah surat At-Taubah ini adalah surat yang tersendiri, ya, yang kemudian ada basmalahnya, atau sisa dari surat Al-Anfal? Fafasalu bainahuma biduni basmalah. Maka mereka berijtihad memisahkan antara surat Al-Anfal dengan At-Taubah dengan tanpa basmalah. Wa hadzal ijtihad, dan ijtihad ini huwal mutabiq lil waqi', sesuai dengan kenyataan yang ada dan tepat maksudnya. Bila raid tanpa diragukan lagi. Itlau kanat al-basmalah qad nazalat fi awwaliha la baqiyat mahfuzatan bi hifdzillah azza wa jalla. Karena ya, seandainya basmalah itu ada pada awal surat At-Taubah, maka pasti ya penulisan tanpa basmalah pada surat At-Taubah ya itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena Al-Qur'an sudah dijamin penjagaannya dengan penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami telah menurunkan adzikr, yakni Al-Qur'an, dan kamilah yang akan menjaganya. Surat Al-Hijr ayat ke-9. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Jadi adab yang kelima adalah berta'awud dari godaan syaitan yang terkutuk, berta'awud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum membaca Al-Qur'an. Adapun mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kalau itu awal surat maka memakai bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau di tengah-tengah, misalkan kita sedang membaca surat Al-Baqarah baru pertengahan, kemudian ada tamu, maka kita tutup. Ya, barakallahu. Kemudian setelah melayani, kita ingin baca lagi, maka ta'awud kita baca. Ya. Dan tanpa membaca basmalah karena sudah di tengah-tengah surat. Barakallahu. Beda kalau kita membaca awal surat, kecuali surat At-Taubah tanpa basmalah. Kemudian adab yang keenam, wa min adabiha, dan di antara adab membaca Al-Qur'an, ayyuhassana sautahu bil Qur'an wa yatarannama bih. Orang yang membaca Al-Qur'an hendaknya dia memperbagus suaranya, memperindah suaranya ketika membaca Al-Qur'an, dan dia barakallahu fikum membaca Al-Qur'an dengan ya suara yang tarannum. Tarannum ini barakallahu fikum dengan syair ya. Ya, atau nada yang diperbolehkan dalam Al-Qur'an sesuai dengan panjang pendeknya. Barakallahu fikum. Maka membaca Al-Qur'an pada adab yang keenam ini harus dengan suara yang enak. Bukan berarti tidak boleh membaca kalau suaranya tidak merdu, suaranya tidak seindah para qurra, ahli qori atau ahli qiraah. Harus seperti Sudais, Surem, Hudaifi. Lalu kita tidak membaca Al-Qur'an, tidak demikian. Maksudnya barakallahu fikum, membaca Al-Qur'an dengan suara yang bagus itu bisa diusahakan. Ketika suaranya gerok, ya pecah, ya, atau lagi tidak semangat, itu nampak suaranya tidak enak. Tapi ketika barakafikum suaranya, ya, orang dari muncul dari orang yang semangat, tidak ada masalah. Kemudian barakafikum, ya, tidak banyak makan sambel, tidak batuk, ya. Biasanya barakafikum akan enak suara. Namun tidak harus, ya, membaca dengan suara yang sangat merdu. Normal kita membaca dengan apa yang Allah berikan kepada kita dari suara kita. Namun barakafikum suaranya ini maksudnya enak itu barakafikum tidak sembarangan seperti orang malas. Ya. Seperti yang kemarin kita dengar mungkin ya ketika kita jadi imam barakafikum jadi makmum. Kalau membaca itu jangan seperti orang baca buku. Ya. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Bukan seperti itu barakafikum. Ya, padahal dia mampu kalau dibuat bagus. Walaupun mungkin panjang pendeknya benar amma yatasaalunnya. Tapi suaranya barakafikum tidak dia enak-enakkan. Ya, tidak bersemangat. Maka disebutkan dalam hadis man lam yatagon man lam barang siapa yatagonni bil Qur'an falaisa minni atau falaisa minna barang siapa yang tidak bertagonni dengan Al-Qur'an tidak memperindah ketika membaca Al-Qur'an maka bukan bagian dariku kata Nabi barakallahu namun sebagian orang-orang ya ahli qori atau ahli qiraah barakallahu mereka bertanya kepada kita apa hukumnya seperti qori-qori yang ada kemudian membawakan dalil barakakum maka kita sampaikan dengan penjelasan para ulama barakakum bahwasanya bertagoni dengan Al-Qur'an ya itu boleh bahkan merupakan perkara yang dianjurkan namun harus memberikan hak-hak huruf hukum dalam Al-Qur'an. Kalau panjangnya 2 harokat. Ya, maka ya 2 harokat. Jangan kemudian 2 dipanjangkan menjadi 6 atau 5. Ya, barakafikum. Kemudian ketika gunnah, gunnahnya berapa harokat atau berapa harokat barakafikum? Gunnahnya 2,5 harokat. Jangan kemudian dibuat 6, 9. Ketika ithar tidak boleh didengung, jangan kemudian didengung-dengungkan. Karena barakafikum sebagian kaum muslimin itu tertipu dengan indahnya suaranya namun hukum-hukumnya terluputkan. Barakafikum. Lima fi sahihain berdasarkan apa yang ada dalam sahihain. Min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu berdasarkan hadits Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau. Annan Nabi alaihi salatu wassalam qala. Nabi beliau bersabda. Ma adinallahu li syai'in ai mastama'a li syai'in kama adina li nabiyyin hasanih saut yataghanna bil Qur'an yajharu bi. Allah tidak mengizinkan kepada sesuatu dari sesuatu yang didengar sebagaimana yang diizinkan kepada Nabi ucapan yang indah berupa tagonni terhadap Al-Quran yang dibaca dengan jahr barakallahu'alaikum oleh karena itu ketika Nabi mengharamkan yang namanya musik musik zaman dulu itu bukan dangdut, pop, rock bukan seperti itu. Ya, maka bantahan bagi orang yang mengatakan oh yang haram itu dangdut pop rock. Tapi kalau nyanyian padang pasir itu tidak mengapa. Justru di zaman Nabi itu nyanyian padang pasir yang sekarang kalian lakukan bahkan lebih parah sekarang ini berkomitmen. Ya, lebih parah. Tahlilan atau takbiran, ya banyak yang pakai musik, ya. Allah musta'an ini gimana ini takbiran. Takbirannya ini dibuat barakallahu'alaikum musik. organ ya seruling, Allah musta'an. Jadi ketika Nabi mengharamkan musik, maka Nabi memberikan solusi, gantinya adalah Al-Qur'an. Ya, barakallahu. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bertagoni dengan Al-Qur'an, melantunkan Al-Qur'an dengan suara yang enak, asalkan barakakum tetap terjaga hukum-hukumnya, hak-haknya, makhrajnya, tempat keluarnya huruf, kemudian hukum-hukumnya. Itu barakakum kalau dilakukan maka bernilai ibadah. Namun apabila seseorang barakakum membacanya, ya, ternyata mengganggu orang yang tidur, mengganggu orang lain, barakakum, maka di situ ada tanbih, peringatan dari Nabi. Disebutkan innal musalli, Nabi bersabda sesungguhnya orang yang sholat, yunaji rabbahu, dia sedang bermunajat dengan Rabbnya. Falyanzur bima yunajihi bihi wala yajhar ba'dukum ala ba'din fil Qur'an. Maka lihatlah, perhatikanlah terhadap apa yang dia bermunajat dengan Rabb-nya. Jangan sampai dia mengeraskan sebagian dengan sebagian yang lain, mengganggu dengan bacaan Al-Qur'an dia. Ada orang tidur, barakatuhum, dia membaca Al-Qur'an dengan keras. Terusik yang tidur. Sementara yang tidur berhukum mungkin paham tentang hukum adanya bacaan Al-Quran harus didengarkan. Maka dia mungkin harus konsentrasi. Berat bagi dia. Maka berhukum membaca Al-Quran hukum asalnya sunnah. Sementara menghilangkan gangguan dari orang lain itu wajib. Berhukum. Beda halnya dengan meruqyah orang. Meruqyah orang bukan kemudian barakakum tidak ada suaranya. Harus diperdengarkan. Sampai jinnya blebek, apa? Blebeken. Barakakum kepanasan. Barakakum. Dan disebutkan barakakum dalam hadis Jubair bin Mut'im bahwasanya Nabi beliau pernah membaca surat At-Tur ketika sholat maghrib. Kata Jubair bin Mut'im, "Fama sami'tu ahadan ahsana sautan au qira'atan minhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Maka aku tidak pernah mendengar seseorang yang semisal dengan Nabi yang paling indah suaranya, yang paling bagus suaranya daripada Nabi ketika membaca surat At-Tur. Seorang Nabi, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, makhluk yang paling mulia di antara makhluk yang ada, yang mendapatkan mukjizat Al-Quran, maka barakakum sangat pantas dan sangat layak untuk menjadi ya orang yang paling bagus suara. Kemudian adab yang ketujuh. Ternyata ini bukan adab yang terakhir. Adab yang terakhir ke-8. Barakakum. Wa min adabiha, dan di antara adab membaca Al-Qur'an, ayyuratil Al-Qur'ana tartilan, hendaknya dia membaca Al-Qur'an dengan tartil. Dengan tartil. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya dalam surat Al-Muzammil, Al-Muzammil ayat ke-4. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa itu tartil? Fayaqra'uhu bitamahhulin biduni sur'ah. Tartil adalah dia membaca Al-Quran dengan pelan tanpa cepat. Li'anna dzalika a'wan ala tadabburi ma'anihi wa taqwimi hurufihi wa alfadhihi. Dikarenakan membaca Al-Qur'an dengan tartil akan lebih membantu untuk mentadaburi makna-maknanya dan menunaikan huruf-hurufnya serta lafadz-lafadznya. Menunaikan huruf-hurufnya barakallahu'alaikum maksudnya makhrajnya tepat. Huruf ain beda dengan hamzah. Huruf kha ya beda dengan qaf dan seterusnya. Barakallahu'alaikum. Walaupun di sana boleh membaca dengan hadir. Agak cepat barakallahu'alaikum, namun ya dia tetap menunaikan hak-hak Al-Qur'an, huruf-huruf dan lafaz-lafaz. Dikarenakan Nabi barakallahu'alaikum dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik pernah ditanya tentang bacaannya Nabi. Maka Anas bin Malik menyatakan kanat maddan. Thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim. Bahwasanya Nabi ketika membaca beliau memanjangkan ketika membaca bismillahirrahmanirrahim memanjangkan lafaz Allahnya bismillah lamnya panjang. Wa yamuddu ar-rahman mimnya panjang. Wa yamuddu ar-rahim haknya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu. Wa su'ilat Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha anha an qira'atin Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Ummu Salamah pernah ditanya tentang bacaannya Nabi. Maka beliau menyatakan kana yuqatti'u qira'atahu ayatan ayatan. Nabi kalau membaca Al-Quran, beliau membaca dengan terputus satu ayat berhenti, satu ayat berhenti. Bismillahirrahmanirrahim berhenti. Alhamdulillahirrabbilalamin berhenti. Ar-Rahmanirrahim berhenti. Tidak kemudian Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim. Tidak. Tidak nyambung Al-Alamin sama Ar-Rahman. Namun barakallahu berhenti-berhenti. Itu yang disebut dengan tartil. Walaupun tartil barakafikum ya tidak sampai wajib terus menerus. Barakafikum. Kemudian di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Utsaimin rahimahullah. Wala ba'sa bisur'ah, dan tidak mengapa membaca Al-Qur'an dengan cepat. Dengan catatan allati laisa fiha ikhlal bil lahdi wa bi isqati ba'dil huruf, selama dia tidak melanggar lafaz dan tidak menggugurkan sebagian huruf ketika membaca karena cepatnya. Harusnya ada satu huruf barakafikum mungkin panjang pendeknya atau hurufnya hilang dikarenakan cepatnya. Au idgham ma la yasihu idgham, atau dia ternyata mengidghamkan mendengungkan huruf bacaan yang tidak selayaknya untuk diidghamkan. Maka selama seperti itu barakafikum dia tidak melanggar lafadznya, tidak menggugurkan, menghilangkan huruf sebagian huruf-hurufnya, atau tidak mengidghamkan sesuatu yang tidak boleh idgham. Fa in kana fiha ikhlalun bil lahdi fa hiya haram. Maka apabila dia melanggar lafaz-lafaz ketika membaca Al-Qur'an karena cepat, maka bacaannya yang cepat tersebut dihukumi haram. Kenapa haram? Li'annaha taghyirun lil Qur'an, karena dia dianggap merubah bacaan Al-Qur'an. Yang terakhir, wa min adabiha, dan di antara adab membaca Al-Qur'an, ayyasjuda idza marra bi ayati sajadah wa huwa ala wudu'in fi ayyi waqtin kana min lailin aw naharin. Bahwasanya hendaknya dia sujud ketika membaca Al-Quran melewati ayat sajadah. Ketika sholat dia berada di atas wudhunya. Kapanpun dia, di malam maupun siangnya. Fayukabbiru lisujudi wa yaqul, maka dia bertakbir ketika sujud. Ini pendapatnya Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin. Beliau berpendapat kalau sujud tilawah ketika sedang sholat, beliau berpendapat bertakbir. Sementara ulama yang lain ada yang berpendapat tidak bertakbir. Barakallahu. Ya. Tidak bertakbir. Kecuali di tempat yang mungkin suaranya tidak terjangkau atau makmumnya sangat jauh dari imam yang dikhawatirkan apabila tidak takbir tidak mengetahui. Barakallahu, maka ini yang dikecualikan oleh sebagian para ulama. Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin beliau berpendapat bertakbir ketika hendak sujud, ya, ketika sujud tilawah di dalam sholat. Allahu Akbar, sujud. Wa yaqul subhana rabbiyal a'la. Lalu dia berdoa subhana rabbiyal a'la, membaca subhana rabbiyal a'la wa yad'u, kemudian dia berdoa dengan doa yang dia inginkan. Adapun ya, bacaan sajadah wajahiyya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, sebagian para ulama mendhaifkan. Maka barakallahu, bacaan tilawah yang lebih sahih, ya, lebih selamat adalah membaca subhana rabbiyal a'la, sama juga dengan sujud syukur. Kata Asy-Syaikh, ketika seseorang sholat lalu melewati surat As-Sajdah ketika dia baca, maka dia bertakbir sebelum sujud. Kemudian baca subhana rabbil a'la dan berdoa. Thumma yarfa'u minas sujud biduni takbir wala salam. Kemudian ketika bangkit dari sujud, ya, barakallahu fikum, dia dengan tanpa takbir dan tanpa salam. Li'annahu lam yarid anin nabi alaihi salatu wassalam illa ayyakuna sujud fi asna'is sholat fa innahu yukabbir idha sajada wa idha qoma. Ya. Dikarenakan tidak datang hadis dari nabi kecuali apabila sujudnya itu di tengah-tengah sholat, maka ketika sholat barakabikum, sebelum dia turun untuk sujud dia bertakbir, ketika bangkit juga bertakbir. Namun di luar sholat barakallahu fikum, Asy-Syaikh berpendapat bertakbir ketika hendak sujud, namun ketika setelah sujud, ya, mau duduk itu tanpa takbir dan tanpa salam. Kenapa tanpa salam? Ya, barakallahu fikum, dikarenakan ketika dia sujud tilawah dia tidak dalam keadaan sholat. Jadi sujud tilawah itu bisa dilakukan ketika sholat, ketika di luar sholat. Kalau ketika sholat berkokipun, sebelum sujud dia bertakbir, setelah sujud ketika hendak berdiri dia juga bertakbir. Doanya sama ketika sholat maupun di luar sholat, ya, berkokipun. Namun kalau di luar sholat tidak dipersyaratkan dia harus berwudu. Namun sebagian ulama berpendapat barakallahu'alaikum, seperti Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin, dia apabila dalam keadaan berwudu. Namun kalau takbir atau sujud tilawah di luar sholat barakallahu'alaikum, maka dia tidak perlu salam. Nah, tidak perlu salam dikarenakan bukan sholat barakallahu'alaikum. Sebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu kana yukabbiru fis shalah kullama khafadha wa rafa'a, bahwasanya nabi beliau bertakbir ketika salat, ketika hendak turun untuk sujud tilawah dan ketika bangkit setelah sujud tilawah. Wa yuhadditsu anna nabi alaihi salatu wasalam kana yaf'alu dzalik, dan diceritakan bahwasanya nabi dulunya melakukan hal itu. Ini kata Abu Hurairah. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Maka barakakum takbir sebelum ruku, sebelum sujud tilawah ketika sholat itu bukan kewajiban, ya. Maka boleh tidak bertakbir, tidak mengucapkan Allahu Akbar, langsung sujud boleh. Boleh juga dia bertakbir. Barakakum, di sini ada perselisihan para ulama. Barakakum. Adapun di luar sholat sujud tilawah, ada yang berpendapat dia boleh sujud kalau punya wudu. Seperti pendapatnya Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin, beliau menyatakan wa huwa ala wudu, kalau dia ada di atas wudu. Namun para ulama yang lain berpendapat tidak dipersyaratkan punya wudu, dikarenakan sujud tilawah bukan bagian dalam sholat. Dan terkait harus menghadap kiblat atau tidak, barakakum, di sini tidak ada ya persyaratan harus menghadap kiblat. Ya. Dengan dalil surat Al-Baqarah, dimanapun engkau menghadap, di situ ada wajah Allah. Barakakum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Sebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, aku melihat Nabi, beliau bertakbir ketika setiap hendak bangkit dan ketika hendak turun dan ketika hendak bangkit lagi dan duduk. Masuk padanya barakakum sujud tilawah. Ini kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullah. Maka barakakum beliau menyatakan hadhihi ba'du adabil qira'ah. Ini adalah sebagian dari adab-adab membaca Al-Qur'an. Fata'addabu biha, maka hendaknya kalian beradab dengannya ketika membaca Al-Qur'an. Wahrisu 'alaiha, dan bersemangatlah beradab dengannya. Wabatagu biha min fadlillah, dan hendaknya mengharap dengan membaca Al-Qur'an ya keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadzal qadar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fiikum.